السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi setiap kita di tengah-tengah kesibukan. Ternyata kita bisa menyisikan waktu untuk talabul ilmi, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hamba-hambanya Allah yang disebutkan sebagai manusia yang dimudahkan untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan ini. Karena seorang manusia, dia tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa berislam kecuali dengan kemudahan dari Allah. Disebutkan di dalam salah satu hadis bahwa sesungguhnya perkara Islam ini mudah, namun ad-din yusrun, agama itu mudah, namun kata beliau liman yassarallahu alaih, mudah bagi seorang yang dimudahkan oleh Allah, tapi berat bagi orang yang tidak diberi kemudahan. Seperti hadir ke majelis salim, perkara yang gampang, bahkan kalau dia tahu manfaatnya sangat besar, namun berat bagi banyak orang. Berat. Islam itu mudah, siapa yang mengamalkannya mendapatkan ridha Allah, yang berujung akan mendapatkan al-jannah, kenikmatan yang kekal. Namun tidak semua orang bisa berislam. Maka mudah-mudahan ini adalah pertanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan bagi kita, termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kemudahan dalam berislam di kehidupan dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pembahasan kita kali ini adalah tentang pengagungan terhadap sunnah yang diistilahkan dengan bahasa Arab ta'zimus sunnah. Ta'zim as-sunnah. Ta'zimu artinya adalah pengagungan. As-sunnah adalah bimbingan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita, insyaallah kita akan membaca beberapa hadis dan juga beberapa ayat, kemudian hadis dan ucapan para ulama ahlu sunnah al-mutaqaddimun dari zaman dulu. Namun alangkah baiknya kalau kita memberikan sedikit mukaddimah pengantar supaya lebih mudah untuk difahami. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Setiap muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti di dalam dua kalimat tersebut terdapat pengharusan mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muslim maka dia memiliki jiwa ta'zimullah, mengagungkan Allah dengan cara beribadah kepada Allah semata dan menerima semua ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terdapat dalam makna asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu pembahasannya disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Demikian pula ketika seorang muslim mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya terdapat kewajiban mengagungkan Rasul, diwujudkan dengan mentaati beliau dan menerima seluruh ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ini keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Karena itu para ulama menyebutkan di antara hal yang bisa menggugurkan keislaman, yang bisa membatalkan keislaman, adalah menghina Allah dan menghina Rasul. Menghina Allah itu dengan mencaci maki Allah atau memberikan nama dan sifat Allah dengan nama-nama yang tercela, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala atau menghina syariatnya. Ini dosa ini yang diistilahkan dengan istihza wasuhriyah, penghinaan dan pelecehan kepada Allah dan syariatnya. Ini termasuk membatalkan keislaman. Karena apa? Bertolak belakang dengan syahadah alla ilaha illallah. Demikian pula termasuk yang membatalkan keislaman adalah seorang yang mencemooh Rasul, mencemooh fisiknya beliau, merendahkan beliau dan juga merendahkan syariatnya. Karena syariatnya Rasul adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Itu bertentangan dengan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga seorang muslim jiwanya adalah penuh pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Seorang muslim sangat jauh dan tidak ada sama sekali dalam hati mereka penghinaan, pelecehan, peremehan terhadap Allah dan Rasulnya. dan juga terhadap syariatnya. Dua hal ini bertolak belakang, sifat mengagungkan dan sifat menghina atau meremehkan. Nah, pada kesempatan kita kali ini, pada waktu yang singkat ini, kita akan bacakan satu bab yang terdapat dalam kitab Ta'limus Sunnah karya Abdul Qayyum Ibn Muhammad Ibn Nasir As-Sahibani. Beliau menulis kitab atau kutip yang tipis, judulnya adalah Ta'zimus Sunnah, kewajiban mengagungkan sunnah. Bisa difahami hadirin? Nah, pada kitab yang tipis ini hanya 50 sekian halaman, ada 3 pasal, ada 3 bab. Bab yang pertama adalah ta'limus sunnah, kewajiban mengagungkan sunnah. Nanti akan kita lihat betapa kerasnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya serta para sahabat dan para ulama terhadap sikap meremehkan syariat Islam ini, termasuk padanya meremehkan Allah dan Rasulnya. Karena kewajiban mengagungkan itu adalah sebuah kewajiban ciri khas sebagai seorang muslim. Kita masuk kepada beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Artinya, nanti bisa dilihat sendiri di mushaf ya. Nanti bapak, mas-mas, adik-adik, ketika membaca Al-Quran, coba lihat surat Al-Ahzab. Ya, ayat 36. Nanti ditulis dan dihafal. Ya. Ini nanti akhir itikaf ditanyakan oleh panitia. Siap bapak-bapak? Namanya aja mencari ilmu. Pulangnya harus dapat ilmu. Bapak kalau pergi mencari duit, pulang ya harus bawa duit. Kayak gitu. Dapat ilmu, menyimpan ilmu itu di mana? Di catatan paling minim, paling bagusnya di dalam hati, dihafal. Sehingga nanti pada hari terakhir tidak ada pelajaran, cuman tes tok, bapak. Ya, keluar dari masjid dalam kondisi sudah hafal ilmu. Masya Allah. Jadi ulama nanti. Ya. Namanya talibul ilmi, pencari ilmu. Ya, didapat ilmu. Bukan dapat duit di sini. Tapi dapat ilmu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ, dan tidaklah boleh seorang mukmin, dan juga tidak boleh bagi seorang mukminah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah ketetapan dan juga Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak boleh bagi mereka yang beriman tadi untuk memilih keinginan mereka masing-masing. Tidak boleh bagi mereka memiliki pilihan-pilihan yang lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah pilihan bagi kita, menetapkan sebuah ajaran bagi kita, menetapkan sebuah akidah bagi kita, menetapkan sebuah ibadah bagi kita, maka tidak boleh untuk kita memiliki pilihan-pilihan yang lain, untuk malah justru kita mengerjakan yang kita sukai dan meninggalkan yang Allah tetapkan. Itu tidak boleh. Pada ayat ini terdapat pendidikan dari Allah. Kalau kalian mukmin, kalian harus menuruti segala yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Jangan memiliki pilihan sendiri. Jangan mengikuti pilihan orang lain. Wajib mengagungkan Allah dengan mengikuti syariatnya, ketetapannya. Wajib mengagungkan Rasulullah dengan mengikuti bimbingannya. Dan jangan mengikuti yang lain, karena kamu dilarang memiliki pilihan pribadi-pribadi kalian sendiri atau pilihan orang lain. Ini seorang mukmin. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku mukmin, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran dan diterangkan apa yang Allah maukan dalam ayat itu, ternyata dia malah justru menolaknya. Dia pengen seselera dia. Demikian pula ketika Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis begini cara beribadah, malah justru memilih pilihannya sendiri atau pilihan gurunya. Maka dengan ayat ini dia dipertanyakan kembali tentang keimanannya. Seorang mukmin tidak salah, tidaklah seperti itu jiwanya. Seorang mukmin memiliki jiwa tunduk kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ya, ini ayat yang pertama. Karena waktunya singkat, cuma 1 jam. Padahal banyak, saya sebut aja seperti itu. Ya, tapi intinya insyaAllah bisa difahami. Ayat yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Surat An-Nisa ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa mentaati Rasul itu adalah mentaati Allah. Mentaati Allah itu caranya dengan mentaati Rasul. Seperti itu. Ya. Perhatikan. Mentaati Rasul pada semua sabda beliau, pada semua amalan beliau, akidah beliau, ibadah beliau, akhlaknya beliau, itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mungkin kita termasuk orang yang mentaati Allah ketika kita menyimpang ajarannya Rasul. Tidaklah seorang dikatakan mentaati Allah ketika dia melakukan kebid'ahan. Tidak. Walaupun niatnya itu ibadah, walaupun niatnya itu tanpa pamrih, ikhlas, namun ketika amalannya, ibadah yang dia kerjakan itu tidak dalam rangka mencontoh Rasulullah, maka dengan ayat ini diterangkan itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia rugi. Ruginya apa? Capek-capek beribadah, waktunya berkurang untuk beribadah, hartanya juga dialokasikan untuk yang dia sangka ibadah, namun tanpa sesuai dengan bimbingan Rasul, rugi, tidak diterima, dan rugi dunia akhirat. Dunia rugi, harta benda, waktu, tenaga, pikiran, akhiratnya rugi, tidak dapat pahala, bahkan disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ahlul bid'ah, ketika mereka mengaku-aku beribadah, ahlul bid'ah, ketika mereka mengaku-aku memperjuangkan Islam, namun cara mereka tidak mentaati Rasul, maka sesungguhnya mereka itu tidak sedang dalam keadaan mentaati Allah. Bukan ibadah, bukan mentaati Allah, namun mentaati hawa nafsu. Ujung-ujungnya siapa yang menggerakkan hawa nafsunya? Syaitan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Sehingga secara singkat, mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Kita kenapa wajib mentaati Rasul? Karena mentaati beliau itu adalah mentaati Allah. Bisa dipahami? Dari sini juga diambil faedah. Mentaati Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan mungkin bisa kita laksanakan, kecuali dengan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ayatnya dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat yang keberapa? Nanti dihafal. Ya. Ya, kalau tidak mampu menghafal, paling minim ditulis. Pada membawa mushaf apa tidak, Bapak? Bawa Al-Qur'an? Kalau enggak di sini itu banyak. Oh, di sini enggak ada. Oh, di sini ada. Ya. Harus kreatif. Yang namanya mencari itu penuh dengan usaha. Bapak pernah melihat orang yang mendulang emas, ya, sampai mengorbankan nyawa di daerah Namlea sana, Ambon sana, itu ada sebuah daerah, kalau digali, tanahnya mengandung butiran-butiran emas. Maka mereka menggali, kayak bikin sumur, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yang mati sudah ratusan orang. Karena apa? Tanahnya bukan tanah yang kuat, tanahnya berpasir. Begitu digali sekian meter, ambruk, bruk, orangnya masih di dalam. Ya sekalian, simpetis dikubur langsung iki. Ya. Itu pencari dunia. Penuh kuluk kesah, ciripayah, nyawa taruhannya. Kalau di sini cari ilmu, apa taruhannya, Bapak? Nah. Masya Allah, kita mencari ilmu itu dengan mudah. Tidak seperti para ulama zaman dulu. Ayat yang berikutnya, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul contoh yang terbaik bagi siapa yang mengharap ridha Allah dan mengharap kenikmatan yaumul akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menyebutkan hal itu? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga jikalau ajarannya Rasulullah dikritik oleh seorang tokoh dengan mengatakan ajarannya Rasul itu layaknya digunakan di Timur Tengah, kalau di daerah Indonesia ini tidak layak. Kalau ada yang mengatakan kata-kata ini, mana yang kita pegangi, yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, siapa di sini? Ya? Rasulullah atau tokoh ini? Ya? Siapa yang dipegangi, Bapak? Rasulullah itu orang Arab. Orang Arab atau orang Brobat atau berbalinya, Bapak? Orang Arab. Orang Arab beliau. Ajarannya kata orang ini, kata tokoh ini pas kebetulan tokoh Indonesia umpamanya. Yang daerahnya tropis. Ya. Katanya Rasul itu di negara Arab pas. Kalau di Indonesia enggak pas. Kita milih yang mana di antara dua orang ini, Rasulullah atau tokoh orang Indonesia ini? Ya? Rasulullah? Rasulullah orang Arab loh. Hah? Apa bukan orang Indonesia ini aja? Mungkin betul. Dia kan orang negara kita. Tahu kondisi negara kita. Tropis, masyarakatnya majemuk. Berbagai macam budaya. Dia tahu. Kalau Rasul kan enggak tahu. Rasul orang Arab. Dia akidahnya kayak orang-orang Arab. Mana yang dipilih? Hah? Rasulullah atau orang yang tersebut? Kenapa? Karena Allah memberitahukan kepada kita, beliau adalah contoh terbaik. Tidak ada seorang manusia pun melebihi beliau. Tidak ada. Ketakwaan, keimanan, keilmuan, amal soleh, budi pekerti, ibadah, muamalah, mengatur negara, mengatur keluarga, semuanya yang terbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Nah, kita lihat kata-kata berikutnya. Liman kana yurjullah wal yawmal akhir. Rasulullah itu adalah suri teladan terbaik bagi siapa yang mengharap ridho Allah. Ini dia. Kalau kita adalah orang-orang yang mengharap ridhonya Allah, maka suri teladan kita adalah Rasulullah. Karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Adapun orang-orang ahli filsafat, karena mereka tidak mengharapkan ridho Allah, ya suri teladan terbaik mereka Aristoteles, tokoh filsafat, berujung tidak dapat ridho Allah. Ya tidak? Sehingga kalau ditanya kenapa kamu kok melakukan ini? Iya, karena aku ingin mendapatkan ridho Allah. Karena itu siri teladanku adalah Rasul. Adapun kalau panjenengan melakukan bid'ah, enggak mau nyontoh Rasul, mau dapat ridhonya sinten sih pak panjenengan? Ridho nek gurune. Bukan ridho Allah yang dia cari. Karena itu dia mencontoh ajaran gurunya, bukan mencontoh ajarannya Rasul. Bisa dipahami? Ini dia. Kalau kita muslim, kalau kita mukmin, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kehidupan surga nanti di akhirat, suri teladannya itu hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada yang lain. Sehingga siapapun dia orangnya, kalau dia itu tidak sesuai dengan Rasul, maka kita tidak mengikutinya. Karena kita mengharapkan ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Bisa dipahami kaum muslimin? Dari sini kita mendapatkan ilmu pengagungan terhadap sunnah Nabi. Semua ajaran beliau yang wajib maupun yang sunnah, ibadah ataupun akidah, akhlak ataupun yang lainnya, wajib kita mengagungkannya, memuliakannya, mendahulukannya. Karena itu adalah suri teladan terbaik bagi kita. Masuk pada ayat yang berikutnya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan jikalau kalian mentaatinya, nya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian mentaati Rasul, maka kalian mendapatkan hidayah. Di sini kita paham mengapa banyak kaum muslimin yang berdoa dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, pada setiap salat-salat mereka. Namun kenapa orang itu tak pernah kunjung dapat hidayah? Buktinya tetap mengerjakan bid'ah, tetap maksiat, tetap menyelisihi Rasul. Ada tidak yang kayak gitu Bapak? Banyak. Tetap syirik malah. Doanya ihdinas siratal mustaqim, syiriknya lancar. Dodolan jimat. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu dicapai apabila seorang mentaati Rasul. Ini dia. Allah sebutkan, wa in tuti'u tahtadu, jikalau kalian mentaatinya, kalian mendapatkan hidayah. Walaupun ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kalau dia tidak mau mentaati Rasul, ia tidak akan dapat hidayah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi jalannya bid'ah terus, ngantek mati. Berarti jalannya melencang-bencong, Bapak. tidak pernah lurus. Karena apa? Dia tidak mau mengagungkan Rasulullah dalam wujud mentaatinya secara sempurna. Ini dia. Memang mereka mentaati sebagiannya, namun menyelisihi sebagian yang lain. Padahal Allah sebutkan syarat mendapatkan hidayah mentaati total. Bukan yang cocok ya taat, yang gak cocok gak taat. Ini dia. Yang cocok dikerjakan, yang enggak. Ini dia. Ada tidak yang kayak gitu? Banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah ancaman dari Al-Quran, dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nanti dilihat ya di Al-Quran. Maka hendaknya berhati-hati setiap orang yang akan menyelisihi ajarannya Rasul. Kenapa sih? Mau maksiat? Oh, hati-hati kamu. Diancam. Apa ancamannya? Oleh siapa? Allah yang mengancammu. Apa ancamannya? Akan terjadi malapetaka menimpamu. Siksa dunia menimpamu segera. Dan siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Bapak yang kami muliakan, kenapa seorang itu tidak mau mencuri? Kenapa? Karena dia tahu kalau mencuri diancam oleh polisi. Bentuknya dimasukkan penjara. Kalau kedapatan polisi tesi untung. Embok digebegi wong akeh ngantek mati. Ini dia. Orang takut karena dia mengancam dan ada bentuk ancaman. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam manusia siapapun orangnya. Ancamannya apa? Ancamannya Allah siksa dunia. Adanya fitnah, malapetaka menimpa per individu atau menimpa orang banyak. Dan juga masih berlanjut. Adabun alim, siksa yang sangat pedih di neraka. Ketika kapan itu siksa diancamkan? Ketika seorang tidak mau mengagungkan ajarannya Rasul dalam bentuk menyelisihinya. Bisa dipahami hadirin? Ya? Ini dia. Sehingga janganlah kita dalam berislam ini sembarangan. Jangan. Wajib bagi kita mentaati Rasulullah. Dan jangan pernah kita bermimpi atau berpikiran untuk menyelisihi beliau. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Nanti dilihat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian berbicara kepada beliau dengan nada yang tinggi, sebagaimana kalian berbicara dengan yang lainnya. Jangan lakukan itu. Barang siapa yang melakukan itu, diancam dengan akan hapus amalan-amalanmu dalam keadaan kamu tidak merasa. Dalam rangka apakah ini, wahai kaum muslimin yang berbahagia? Coba pahami ke sini. Yang nulis mungkin tentang Al-Quran ditulis bahasa Arab, ditulis terjemah. Nulis terjemah tentang mereka. Mergane wektale cepet Bapak. Perhatikan sini aja. Anak kita, kita larang untuk berbicara keras kepada kita. Itu dididik dari semenjak kecil. Kita bicara sama anak, manggil. Nak, sini. Ya, ya, Bi. Oh, jangan. Jangan keras-keras suaramu. Kamu lagi bicara sama Abi. Jangan keras-keras. Walaupun itu bentuknya bukan membentak. Walaupun itu bentuknya bukan penentangan. Tapi suara diatur. Supaya anak itu memiliki jiwa menghormati yang lebih tua. Terutama orang tuanya sendiri. Bapak dan ibunya. Bisa dipahami? Kita pun seperti itu. Kalau ada anak kita manggil uminya, istri kita, ibunya anak-anak, dengan panggilan yang keras, apalagi sampai membentak, harus kita larang. Ingatkan nak sini, gak boleh bicara keras terhadap orang tua. Harus sopan. Apalagi membentak. Ini dalam rangka pengagungan, penghormatan terhadap orang tua. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah pun memerintahkan kita dari zaman sahabat sampai hari ini dan sampai nanti mendekat yaumul kiamah. Kalau kalian muslimin, kalau kalian mukminin, jangan mengeraskan suara kalian di depan Rasul. Bentuk apa? Pengagungan kepada beliau. Harus sopan. Ditata. Tindak tanduknya. Bahasanya. Suaranya. Dalam rangka pengagungan kepada beliau. Ini menunjukkan wajib kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kita baca keterangannya Imam Ibnu Qayyim, karena hal ini pun sama keterangannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim ta'liqan ala hadhihi al-ayah, fahadhara al-mu'minin min hubuti amalihim bil jahri li Rasulillah. Kama yajharu ba'duhum li ba'din. Allah memperingatkan kaum mukminin dari berucap keras di depan Rasul seperti halnya mereka kepada yang lainnya. Diperingatkan dengan keras. Walaysa hadza biriddatin bal ma'siyah. Berucap keras kepada Rasul bukan kemurtadan, tapi kemaksiatan. Namun, tahbitul amal, kemaksiatan yang seperti ini saja, dikatakan saja karena banyak yang lebih besar. Berucap dengan kata-kata yang keras di depan Rasul, melebihi suara Rasul. Ini diancam akan dihapus amalan soleh yang tadinya telah diterima oleh Allah dalam kondisi pelakunya tidak merasa. Kaum muslimin yang kami muliakan, kata beliau, "Fama dhannu," kalau berucap keras saja kepada Rasul, ancamannya seperti ini kerasnya, lah bagaimana lagi dengan orang yang qaddama ala qali Rasul wa hadhi wa tariqihi qala ghairihi wa hadhi wa tariqihi. Bagaimana lagi dengan seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul, lebih mendahulukan petunjuk orang lain daripada petunjuknya Rasul? Bukankah ini lebih besar? Lebih besar apanya? Lebih besar penentangannya, lebih besar, kalau bahasa kita, bajuknya. Berarti bajuk. Ini dia. Karena saya tadi berikan contoh anak kepada orang tua, keras dilarang. Ini sama orang tua loh. Pelan kalau ngomong. Apalagi sama mbah. Jangan keras-keras. Ini sama mbah nih. Hormati orang yang lebih tua. Ini saja kita larang. Loh apalagi ucapannya bapaknya ditolak, lalu ucapannya tanggane. Kira-kira keberiawat. Anak gelidosan gawe. Orang ngerti. Sabara mana sih kowe? Untung mungkin ada orang tua yang marah-marah. Nah kayak gitu, kok jadi anaknya kayak baik? Kayak gitu tidak apa? Kadang sampai seperti itu. Nah, ada seorang mukmin atau muslim ketika ada petunjuk Rasul ditolak oleh dia, malah justru mengikuti petunjuk orang lain. Ini durhaka kepada Rasul. Ini dia. Maka wajib bagi kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah, hadisnya Irbad ibn Sariyah. Sampai jam berapa ini? 11:30. 15 menit lagi. Kalau 15 menit lagi, kita cari ngatak saja. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan satu pun dari amalan yang diamalkan oleh Rasulullah kecuali aku pun mengamalkannya. Aku tidak pernah meninggalkan amalannya Rasulullah yang beliau amalkan kecuali aku mengamalkannya. Wa inilah aksya, dan sesungguhnya aku sangat takut jikalau aku meninggalkan satu saja dari ajarannya Rasul, akan menjadi seorang yang menentang. Aku sangat takut jikalau aku tinggalkan satu di antara ajarannya Rasul, aku akan menjadi orang yang menentang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Abu Bakar Siddiq mengajarkan kepada kita mengagungkan semua ajarannya Rasulullah, baik yang itu hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, ataupun akidah-akidah yang diajarkan oleh beliau, ataupun ibadah-ibadah dan semua hal yang ada dalam Islam ini. Ketika Rasul menyatakan ini haram, katakanlah haram, jangan menyelisihinya. Kalau Rasul mengatakan wajib, katakan wajib, jangan menyelisihinya. Karena kalau kita berani-berani menentang Rasul, walaupun hanya satu, itu akan menyebabkan di hati kita tergores penentang. Ini dia. Ada di antara kaum muslimin bamanya melihat satu sunnah ajaran beliau ditolak. Apa itu? Saya enggak mengerjakan lah. Ini ajaran Rasul loh. Wah, enggak lah. Kuno. Umpamanya seperti itu. Yang terjadi di hati dia apa? Ketaatan kepada Rasul atau penentangan kepada Rasul? Yang mana? Penentangan. Ini dia. Besok lagi datang kepada dia ilmu tentang akidah yang Rasul ajarkan. Karena sudah ada jiwa penentang, gampang banget. Lah, aku ora percaya. Betuli, anu ora kapton. Umumnya hadis yang berbicara tentang alam kubur. Ah, enggak percaya. Nanti kalau saya sudah mati masuk ke alam kubur, ternyata ada, ya saya baru percaya. Wah, pas digebuk nama malaikat mereka percaya. Istilahnya bahasa dungu sekali kamu. Lebih baik percaya sekarang supaya nanti tidak dipukul malaikat daripada nunggu digebuk malaikat mereka aku percaya ya. Tobatnya kapan? Paham, Bapak? Tapi karena sudah ada jiwa penentang, gampang saja. Ah, enggak percaya. Gampang saja. Setiap datang pada dunia ayat Al-Quran, hadis Rasul, yang ada di hati dia pertama kali menentang, bukan mentaati. Ini jiwa-jiwa orangnya seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Karena itu Abu Bakar Siddiq menasihati kepada kita, agar kita jangan menentang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Kita lihat yang berikutnya ucapannya Umar Ibn Abdul Aziz. La ra'ya li ahadin ma sunnatin sannaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ra'yu bagi seseorang bersamaan dengan sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Terjemahan bebasnya, tidak boleh seorang berpendapat. Tidak boleh seseorang berpendapat ketika sudah ada sunnahnya Rasulullah. Ketika sudah ada bimbingan Rasul, kok mau berpendapat? Tidak boleh. Kamu wajib mengagungkan Rasulullah dengan menerima ajaran beliau. Tidak boleh kamu memiliki pendapat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini berlaku bagi semua manusia. La ra'ya li hadin ma sunnatin sannaha Rasulullah. Tidak boleh seorang berpendapat, tidak boleh seorang memiliki ra'yu. Tidak boleh seorang mengatakan menurutku ketika sudah ada sunnah Rasul. Tidak boleh kamu mengatakan menurutku. Beberapa orang yang memiliki jiwa penentang, ketika dia menyampaikan hadis, ketika dia berceramah menyampaikan sunnah Rasul, dia bacakan sunnah Rasul, kemudian dia komentari, tapi menurutku hal ini tidak sesuai. Hebat sekali kamu. Siapa kamu? Tidak boleh kamu memiliki pendapat ketika Rasul sudah menyebutkan sebuah ajaran. Namun kadang masih kita mendengarkan yang seperti itu. Ya, adanya ulama yang diulamakan di negara kita ini, adanya ustadz yang diustadkan di negara kita ini, yang muncul di layar televisi, dia menyebutkan hukum jilbab, menyebutkan ayat jilbab, namun dia mengatakan itu di negara Timur Tengah. Komentarnya seperti itu. Saya pernah mendengar itu, Bapak. Karena di negara Timur Tengah itu posisinya panas. Dan debu-debu pertebangan itu bisa mengotori wajah. Orangnya kan cantik-cantik, putih-putih, ya harus ditutupi. Karena itu, seperti itu jilbabnya. Kalau di negara kita, dia bicara kemudian tropis, indah, dingin, hujan banyak ini. Sehingga gak perlu pakai jilbab-jilbab seperti itu. Orang yang pakai jilbab hitam-hitam kayak gitu itu kan ikut-ikutan Saudi Arabia saja. Menurutku, waduh, palu ini. Orang yang seperti ini menyesatkan umat. Tidak mengajari umat untuk mengagungkan sunnah, namun mendidik umat untuk menyelisihi sunnah. Jangan didengarkan orang yang seperti itu. Jurusannya ke jahanam. Ya memang dakwah. Memang da'i. Ning da'i meneraka jahanam. Kenapa jenengan kepengen melu? Ya. Yang berikutnya. Sebuah riwayat yang berkaitan dengan seorang ulama di zaman dulu yang bernama Al-Imam Ibn Abi Dhi'bin. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, maka beliau jawab dengan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijawab dengan hadisnya Rasul, sang penanya bertanya kembali kepada Imam Ibn Abi Dhi'bin ini. Pertanyaannya, atahudu bihada ya Abul Harith? Wa Imam Abul Harith, yakni Imam Ibn Abi Dhi'bin, apakah kau sependapat dengan sabda Rasul? Jadi sang penanya ini punya pola pikir bahwa Al-Imam Abul Harith ini tokoh besar. Boleh baginya memiliki pendapat yang berbeda dengan Rasul. Ini pola pikir seperti ini di zaman kita ini banyak. Banyak. Beberapa pengalaman sering kita dapati ketika kita berdialog tentang agama, kita sebutkan tentang hadis Rasulullah sahih dan kita terangkan, ternyata dia dengan mudah menolak dengan mengatakan itu kan sabda Rasul. lawang guru kora kaya kue, ya tetap banyak orang orang gelem. Seakan-akan gurunya dia itu karena memiliki kedudukan guru besar atau ulama besar boleh memiliki pendapat yang berbeda dengan sabda Rasul. Ini dia. Banyak yang seperti itu. Maka dengarkan ucapannya beliau. Beliau mengatakan, فَضَرَبَ السَّدْرِ وَسَاحَ وَسَاحَ عَلَيَّا سِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي. Ternyata Imam Ibn Abi Dhi'bin, yani Abu Harith, memegang sang penanya tadi. Dipegang. Dan dibentak oleh beliau dengan ucapan yang keras. Karena pola pikir ini berbahaya. Apakah engkau sependapat dengan Rasul? Wahai Abu Harith, marah beliau. Dipegang orang tersebut. Diteriak oleh beliau. Salah satu di antara ucapannya adalah yang akan kita baca. Beliau marah. Bukan malah tersanjung. Ya. Panjenengan Pak Kiai pendapatnya sampai kali Rasul mutun. Wah, aku kok. Kipas-kipas. Wah, gak kok lah untuk pengikut kita. Al-Imam Ibn Bidik bin marah besar. Ketika dianggap beliau boleh berpendapat menyimpang dari Rasul. Ucapannya beliau. Wa hadithuka an Rasulillahi wa taqul atakhudhu bih. Aku sebutkan kepadamu sabda Rasul. Kamu masih bertanya kepadaku apakah aku sependapat dengannya? Ini pertanyaan bentak kepada dia. Naam. Ya akhidhu bihi. Ya. Aku berpegang dengan sabda Rasul. Wa dzalikal fardhu 'alayya wa 'ala man sami'ahu. Dan itu hukumnya wajib atasku dan atas semua yang mendengarkan sabda Rasul. Tidak boleh memiliki pendapat sendiri walaupun kamu ulama, walaupun kamu orang pandai, walaupun kamu orang intelektual, tetap harus sabda Rasul yang kamu pegangi. Ini dia. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin. Rahimakumullah jami'an. Masih ada waktu 2 menit. Saya carikan yang pendek-pendek. Qala Imam Ahmad Ibn Hanbal. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rahimahullah. Man radda hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafahalakatin. Barang siapa yang menolak hadith nabi, maka dia berada di jurang kebinasaan. Menolak sabda Rasul itu resikonya besar. Binasa. Hancur. Hancur dunia akhiratnya. Maka jangan kita pernah menolaknya. Kewajiban mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim. Yang berikutnya. Qala al-Barbahari. Belum azan? Belum ya? Kezat sampai mentok azan? Atau ada acara lain? Nah. Ya sudah, yang wajib sampai jam 11:30. Bagi yang mau tiduran, mau ya semonggo. Ini ekstrakurikuler saja tambahannya. Ya. Qala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari. Wa idza sami'ta ar-rajula yud'inu fil athari au يرد الآثار أو يريد غير الآثار fattahimhu 'ala al-islam wa la tashuq annahu sahibu hawa mubtadi'un. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, apabila kamu mendengar adanya seseorang yang mencela ajarannya Rasul atau menolak ajarannya Rasul atau menginginkan selain ajarannya Rasul, maka tuduhkan kepadanya tuduhan jelek tentang Islamnya. Maksudnya, dia memang Muslim, tapi Islamnya, Islam yang sangat rapuh. Dipertanyakan keislamannya. Wong Islam ora patut temen. Mengaku Muslim menolak Rasul. Ini wong Islam sing bajuk ge. Ngaku Muslim, tapi tidak mau sesuai dengan Rasul. Muslim nah, tapi bajuk. Ini dia. Bahkan kata beliau, wala tashuk annahu sahibu hawa. Jangan kalian ragu, orang ini adalah penganut hawa nafsu. Mubtadi', dia adalah ahlul bid'ah. Ini. Yang berikutnya, ucapan Imam Abul Qasim Al-Asbahani. قال أهل السنة من السلف إذا طال الرجل على الآثار ينبغي يتهم على الإسلام. Berkata أهل السنة dari kalangan para salaf salih, apabila ada seorang yang mencela atau menghina salah satu dari ajarannya Rasul, maka pertanyakanlah keislamannya. Maksudnya, wajane Islam atau dusi? Kamu itu Muslim atau kafir? Menentang Rasulullah itu berakibat kafir. Hati-hati kamu. Maksudnya di sini, kita memperingatkan, bukan langsung tunduk hidung ke dia, kalau dia kafir, tidak. Karena bisa jadi dia tidak tahu kalau yang dia hina itu adalah sabda Rasul. Bisa jadi karena pengaruh hawa nafsu. Bisa jadi karena kepentingan dan yang lainnya. Namun apa yang kita katakan sama dia ketika dia menolak Rasul, menolak hadis, mencela Rasul, meremehkan bimbingannya? Kita katakan sama dia ucapan ini, kamu itu Muslim, gak pantas bersikap seperti itu. Kalau kamu kafir, baru pantas menolak sabda Rasul. Lah kamu Muslim apa kafir sih kiki? Aku ya Muslim, ya juga ya kue. Paham? Itu dia. Bukan kita mengkafirkannya, namun memperingatkan. Sifat orang Muslim itu mengagungkan Rasul, menerima ajarannya Rasul. Sifat orang kafir itu mencela Rasul, merendahkan Rasul. Lah sih kiki jenengan kek, dalam KTP nengen eh? Katok-katokan sini bapak. Orang Islam dengan kayak gini, seperti itu. Ini bahasa lain dari ucapan beliau. Pertanyakan keislamannya, ya, bisa dipahami hadirin yang dimuliakan. Masya Allah. Yang terakhir, Al-Imam Syafi'i. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau, apakah engkau sependapat dengan hadis itu, wa Imam Syafi'i? Faqala, Maka Imam Syafi'i menjawab, ra'aitani kharajtu min kanisatin wa 'alayya zannar aw 'alayya zannar hadith sami'tu 'an Rasulil haditsan la aqulu bih. Beliau menjawab ucapan ini dengan sebuah pernyataan, pertanyaan tapi mengandungi pernyataan yang jelas. Perhatikan. Wa Imam Syafi'i, apa engkau sependapat dengan sabda Rasul? Imam Syafi'i menjawab dengan lantang, apakah kamu melihatku barusan keluar dari gereja? Atau aku memakai pakaian ala pendeta? Sehingga ketika aku membaca sabda Rasul, ternyata aku tidak sependapat dengan ucapan Rasul ini. Pertanyaan. Tapi ini sebuah hentakan dari Imam Syafi'i. Kamu itu nuduh aku kafir apa? Kamu melihat aku ini keluar dari gereja apa? Aku membaca sabda Rasul ternyata aku menolaknya. Betapa kerasnya beliau ucapan ini disampaikan oleh beliau kepada murid-muridnya. Dan ditulis oleh para ulama sampai hari ini. Kita bisa membacanya sebagai pelajaran penting bagi hidup kita. Jangan pernah menolak sabda Rasul. Karena itu adalah sifat orang kafir. Bisa dipahami hadirin? Ya. Imam Syafi'i adalah imam ahlus sunnah. Sebagaimana para ulama-ulama yang lain. Masih banyak sekali yang lainnya yang tidak bisa kami bacakan dalam kesempatan ini. Namun cukup bagi kita untuk kita bisa mengambil ibrah, pelajaran penting. Sikap seorang muslim adalah ta'zimus sunnah. Mengagungkan ajarannya Rasulullah semuanya. Yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, yang haram, yang akidah, yang ibadah, yang zikir, yang akhlak, yang semuanya wajib diagungkan. Ini sikap seorang muslim. Kalau tidak seperti itu, maka dipertanyakan keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi hadirin, bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.